Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini kita akan mengkaji ayat 67 dari surat Al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mustakbirina bihi samiran tahjurun. Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari. Pendengar yang dimuliakan Allah, sombong awal kehancuran. Menolak kebaikan adalah awal malapetaka. Bila kemarin di ayat 66 Al-Quran dibacakan tetapi ada orang yang membalik ke belakang, maka di sini 67 tidak saja dia menghindar dari Al-Quran yang dibacakan kepadanya, tetapi juga dia menyombongkan diri. Mustakbiri nabihi. Dia menyombongkan diri dan dengan berbagai bentuk tindakan dan perkataan. Boleh jadi dia merasa Al-Quran adalah ketinggalan zaman 14 abad yang lalu, tidak layak lagi untuk dijadikan panduan hidup. Dalam bentuk perkataan-perkataan keji juga, dia mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah ciptaan Nabi Muhammad SAW. Dan lebih menyakitkan lagi, Al-Quran yang biasanya dikaji pada malam hari, yang identik dengan sholat tahajud dan membaca Al-Quran, malah pada waktu itulah mereka menyombongkan diri dan berkata perkataan yang keji terhadap Al-Quran. Tentu saja ini adalah tiga bentuk perbuatan yang tidak dapat ditolerir, maka dampaknya sungguh luar biasa menyedihkan. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Ardiansah, Ustaz Rijal, dan Ustaz Perdana, akan mengkaji lebih jauh bagaimana seharusnya berinteraksi dengan Al-Quran dalam menyambut bulan suci Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Kami persilakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Jana. Para pendengar rahimakumullah, keberadaan kita di pintu gerbang bulan Ramadan dan ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini menjadi catatan tersendiri yang patut kita renungkan, bahwa ada satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu ketika akhirnya mereka dijebloskan ke dalam neraka dan mendapatkan hukuman yang keras. Mustakbiri nabihi, mereka adalah orang-orang yang bahkan sombong terhadap Al-Quran. Ya, menarik di sini, sombong terhadap Al-Quran, menganggap Al-Quran itu tidak ada apa-apanya, menganggap Al-Quran itu sihrum mubin, hanya sebagai sihir. La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan dengarkan, jangan sampai kamu terpesona, jangan sampai kamu hilang ingatan sehingga akhirnya kamu bisa menolak keindahan Al-Qur'an itu. Mustakbiri nabihi, ketika mereka menghina, ya, menyudutkan Al-Quran dengan mengatakan asatirul awwalina iktatabaha fahiyatumla alaihi bukrata wa asila, hanya sekedar dongengan belaka yang dituangkan oleh Muhammad yang dibacakan kepadanya di waktu pagi dan petang, itulah yang disampaikan kepada kalian. Ya, kalam Allah yang begitu sangat tinggi, yang harus dihormati, diagungkan, dan dilaksanakan di dalam kehidupan, tetapi ternyata orang-orang kafir pada masa Rasulullah mustakbiri nabihi, menganggapnya remeh dan menganggapnya tidak ada apa-apa. Nah, kalau kita lihat saat sekarang ini juga banyak sikap dan tindakan kita secara khusus umat Islam yang mustakbiri nabihi, yang nampak merendahkan Al-Quran, menganggap dirinya lebih hebat. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu hanya sekedar tulisan saja yang ada, yang tertulis, sehingga akhirnya ada yang meremehkannya. Kalau dahulu orang membawa Al-Quran di dadanya, dijepit, diagungkan, dihormati, ya, malah ada pendapat sekarang, apa ini? Hanya sekedar tulisan biasa yang kemudian dia pijak-pijak, dan banyak kejadian seperti itu. mustakbirina bihi, mereka sombong ya. Ada lagi orang-orang yang kemudian karena merasa sangat pintar, otaknya lebih hebat, dia kemudian mengatakan ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dahulu, tidak berlaku pada saat sekarang ini. Ini hanya ayat-ayat yang berlaku untuk menganjurkan bimbingan di dalam dalam hal beribadah saja, tidak di dalam kehidupan semuanya. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan bahwa Al-Qur'an itu adalah hudaw wa rahmatal lil muhsinin, sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang mau berinteraksi dengan kepada Al-Qur'an dengan baik. Jadi keberadaan kita untuk memasuki bulan Ramadan memberikan catatan penting kepada kita untuk kembali menjadi orang-orang yang nanti akan berinteraksi dengan Al-Qur'an secara lebih baik, membacanya, memahaminya, melaksanakannya. Dan ini adalah momen yang terbesar bagi kita dan sangat penting untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Jadi jangan sampai mustakbirina bihi, menjadi orang-orang yang termasuk sombong terhadap Al-Qur'an. Ya, terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal Arifin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta Ustaz Rizal. Para pendengar yang berbahagia, orang yang sombong maka hidupnya adalah gundah, ketakutan seperti iblis laknatullah alaih. Dia selalu dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi khawatir, karena dia tahu tempatnya akan dicampakkan ke dalam neraka. Orang yang sombong menunjukkan bahwa hatinya dan jiwanya kotor. Oleh karena itulah kita dapat memastikan orang yang jauh dari Al-Quran itu adalah orang yang sombong. Mengapa demikian? Karena dia sombong dengan ayat-ayat Allah. Dia sombong seakan-akan dirinya lebih mengetahui. Dan sombong itu pula lah penyebab dari dikeluarkannya iblis dari dalam surga Allah. Dan sombong bisa kita katakan atau keangkuhan adalah sebab dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, banyak sekali di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya untuk tidak berbuat sombong, baik dalam perkataan, perbuatan. Bahkan Al-Qur'an sendiri mengajarkan kita, la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan, janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu aku akan mengerjakan ini besok, illa insya Allah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dapat mengambil bagaimana hikmah dari kisah Nabi Sulaiman yang ketika pada suatu malam dia mengatakan aku akan mendatangi istriku yang 100 dan setiap orang akan melahirkan satu mujahid, tapi dia lupa untuk mengucapkan insya Allah. Nah, ternyata yang lahir hanya dari satu istri dan itu pun tidak sempurna. Demikianlah kita harus tawadhu, menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mendekatkan diri kita kepada kitabullah sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Dan saya kira Ramadan adalah momentumnya. Kita masih lagi membicarakan tentang interaksi kita dengan Al-Qur'an di dalam ayat ini, dan hati dan diri yang tidak berinteraksi dan banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an adalah hati yang sangat berbahaya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan mengumpamakan dalam sebuah hadisnya, hati yang tidak membaca Al-Qur'an, orang yang tidak membaca Al-Qur'an, diri yang tidak membaca Al-Qur'an seperti al-baitul kharib, seperti rumah yang condong, seperti rumah yang mau roboh. Dan kita bisa melihat rumah yang condong, rumah yang mau roboh, rumah yang tidak dihuni lagi, yang ditinggalkan oleh penghuninya, itu akan dihuni dan ditempati oleh binatang-binatang yang berbahaya dan berbisa. Dan begitu juga lah hati kita, ketika kita jauh dari Al-Quran, kita interaksi kita jauh dari Al-Quran, maka hati kita juga sangat berbahaya. Jadi intinya adalah kita harus sering dan kerap sekali dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Demikian, San. Iya, terima kasih para asatidz. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa motif kita dekat dengan Al-Quran adalah agar kita bahagia. Jadi semua orang ingin bahagia, tapi tidak semua orang akan merasakan kebahagiaan. Bahagia dapat ditempuh ketika jalan yang akan menuju kepada kebahagiaan itu memiliki rambu-rambu yang jelas. Kita pergi ke suatu daerah tidak ada rambunya, kemungkinan kesasar lebih banyak daripada sampai dengan selamat dan bahagia. Al-Quran adalah rambu. Al-Quran adalah peraturan-peraturan di sepanjang jalan yang akan menyampaikan kita dengan selamat menuju kebahagiaan dunia akhirat. Maka motif kita membaca Al-Quran sangat membahagiakan kita karena ini adalah jalan keselamatan untuk meraih kebahagiaan itu sendiri. Kalaulah ini menyelamatkan, tentu saja tidak perlu kita menjauhkan diri dari Al-Quran, apalagi menyombongkan diri terhadapnya. Bagaimana mungkin kita sombong terhadap rambu yang akan menyelamatkan kita? Sombong terhadap rambu adalah kesengsaraan dan kehancuran. Maka ketika kita tahu Al-Quran adalah jalan keselamatan, kita tidak perlu sombong dan tidak pula mengupat dan mencaci Al-Quran kalamullah al-mu'jiz ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.